Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Gini, buat Anda yang lagi dengerin, kemungkinan besar Anda pernah ada di satu dari dua posisi ini. Anda mungkin lagi siap-siap ambil peran kepemimpinan di tim teknis, atau? Atau sekedar penasaran ya? Nah, iya. Penasaran kenapa sih manajer engineering di kantor Anda tuh kadang tingkah lakunya susah banget dipahami. Makanya hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah teks panduan yang menurut saya sangat membumi. Judulnya Bab 60 dari Engineer ke Technology Leader. Ini topik yang sering banget disalahpahami di dunia teknologi. Betul banget. Dan misi utama kita di sesi ini tuh buat membongkar realitas pahit dan momen-momen aha dari transisi karir ini. Ini bukan sekedar obrolan soal gimana cara naik jabatan atau dapat gaji lebih gede, kan? Oh, jelas bukan. Ini tuh soal metamorfosis identitas yang seutuhnya. Ah, dan buat Anda pendengar kita, tenang aja. Kita bakal bahas ini pakai kerangka berpikir yang sangat praktis, bebas dari yang namanya information overload. Kita mulai dari satu cerita spesifik dari sumber kita. Coba bayangin seorang senior engineer, sebut aja namanya Rina. Oke, Rina. Rina ini luar biasa banget. Produktivitasnya secara harfiah bisa 3 kali lipat dari engineer rata-rata di timnya. Kalau ada bug yang nggak bisa di-solve siapapun, Rina yang turun tangan. Sang penyelamat ya? Iya, pahlawan tim lah. Tentu aja manajemen lihat performa brilian ini dan tebak, langsung dipromosikan jadi manajer buat tim yang isinya 8 orang. Masuk akal kan? Di atas kertas sih, masuk akal banget. Tapi coba tebak, apa yang terjadi 6 bulan kemudian? Timnya hancur berantakan. Hancur gimana tuh? Velocity-nya turun drastis, terus 2 orang engineer malah milih resign. Dan Rina sendiri, dia lembur tiap hari, ngerasa gagal, dan kelelahan luar biasa. Kalau kita telusuri kenapa Rina bisa gagal separah itu, alasannya jelas bukan karena dia tiba-tiba lupa cara coding dong. Masa tiba-tiba amnesia teknis kan nggak mungkin? Betul. Kisah Rina ini tragis. Tapi sayangnya ini pola yang super umum. Rina gagal karena dia mencoba memecahkan masalah manusia pakai alat penyelesaian masalah teknis. Masalah manusia pakai alat teknis. Menarik. Gimana tuh maksudnya? Gini, sebagai engineer, Rina itu terbiasa berhadapan sama sistem yang deterministik. Deterministik itu ibarat vending machine gitu loh. Mesin penjual minuman itu ya? Iya. Anda pencet tombol A, keluarnya pasti minuman A. Input yang sama akan selalu menghasilkan output yang bisa diprediksi. Tapi begitu Anda jadi leader, Anda berhadapan sama manusia yang jelas-jelas nggak deterministik. Sama sekali nggak. Anda pencet tombol A ke seorang karyawan, hari ini dia terinspirasi, besoknya dia tersinggung, atau malah ngajuin resign. Manusia itu nggak bisa sekedar diprogram. Wah, ini fondasi yang kuat banget buat diskusi kita. Berarti transisi jadi teknologi leader itu bukan sekedar nambahin skill manager di atas tumpukan keahlian teknis kita ya? Bukan. Ini justru mengharuskan Anda buat ngebongkar identitas lama Anda dan bangun ulang identitas yang benar-benar baru. Oke, mari kita bedah ini. Proses ngebongkar identitas ini kedengerannya cukup ekstrim sih. Pergeseran identitas pertama yang paling mencolok itu kan transisi dari sekedar mengeksekusi, berubah jadi menentukan arah. Gimana tuh pola pikirnya berubah di lapangan? Di awal karir engineering, Anda kan dilatih buat jadi problem solver, pemecah masalah. Biasanya product manager datang bawa masalah yang udah jelas parameternya. Betul, spesifikasinya udah ada. Tugas Anda cuma cari solusi yang paling efisien di dalam batasan itu. Tapi pas Anda naik jadi leader, masalah itu nggak lagi disajikan rapi. Anda harus ganti peran jadi problem framer. Problem framer? Jadi yang merumuskan masalahnya? Tepat. Tanggung jawab Anda bergeser 180 derajat. Anda harus nanya, apakah ini masalah yang tepat buat dipecahkan sekarang? Apa dampaknya ke bisnis kalau kita cuekin masalah ini 3 bulan ke depan? Berarti kita lagi ngomongin kontras yang sangat tajam antara kepastian dan ambiguitas dong. Kalau di dunia kode kan semuanya jelas ya, kebenaran objektif itu ada. Iya, kodenya jalan atau error, benar atau salah. Nah, tapi di dunia kepemimpinan kayaknya nggak ada tuh kebenaran objektif kayak gitu. Adanya cuma trade-off atau kompromi yang subjektif banget. Keputusan A bikin klien senang minggu ini, tapi keputusan B mencegah server kita meledak bulan depan. Kayak biparik dari ruangan terang benderang ke dalam kabut tebal ya. Benar-benar ngeraba-raba. Yang menarik di sini adalah, masuk ke dalam kabut tebal itulah yang memicu konflik psikologis yang luar biasa menyakitkan buat banyak leader baru. Imposter syndrome itu ya? Iya, merasa kayak penipu. dan juga delegation anxiety, kecemasan yang ekstrim pas harus mendelegasikan tugas. Kenapa coba banyak leader baru yang ketahuan sembunyi-sembunyi coding di sela-sela rapat? Karena kangen nulis kode. Lebih ke karena mereka kehilangan rasa aman. Bertahun-tahun harga diri mereka dibangun dari kedalaman teknis. Tiba-tiba di wilayah manajerial, mereka merasa nggak kompeten, jadi mereka rindu pegang kendali. Otaknya terus ngebisikin, nggak ada yang bisa nulis kode ini secepat gue. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, kalau Anda pernah diem-diem nulis ulang kode junior developer Anda jam 2 pagi dengan alasan, ah lebih cepat kalau gue yang ngerjain, nah itu persis kecemasan mendelegasikan yang lagi kita bahas. Ironis kan? Mempertahankan kendali yang dulu bikin kita aman, sekarang malah jadi penghalang terbesar buat tim kita berkembang. Betul. Mencuri kesempatan belajar junior kita sendiri. Dan ngebuang waktu strategis kita juga, berarti metrik keberhasilan seorang leader itu berubah total dong dari pas jadi senior engineer? Berubah 100%. Senior engineer itu diukur dari koda dan solusi teknis yang mereka hasilkan secara langsung. Kalau leader, keberhasilannya diukur semata-mata dari seberapa efektif tim yang mereka pimpin. Bukan lagi seberapa pinter saya, tapi seberapa hebat tim saya. Kalau gitu, cara kita mempengaruhi orang juga harus beda dong. Kita bahas sedikit soal authority lawan influence. Kekuatan formal lawan informal. Jabatan manajer kan otomatis ngasih kita otoritas ya. Kita berhak dong nyuruh-nyuruh. Memang, Anda punya hak itu. Tapi kalau Anda cuma ngandelin otoritas formal, nyuruh karena Anda bosnya, tim Anda cuma bakal ngasih standar minimal. Nggak bakal ada inovasi. Dan kemungkinan besar, mereka bakal cabut kalau ada tawaran gaji lebih gede dikit di tempat lain. Wah, benar juga. Berarti influence atau pengaruh informal itu yang bikin mereka pengen ngasih yang terbaik ya? Tepat. Pengaruh itu bikin orang percaya dan mau ngikutin arah Anda. Dan itu nggak datang sepaket sama jabatan. Harus dibangun pelan-pelan. Tapi, tunggu dulu. Mari kita realistis bentar. Kalau misalnya ada insiden besar nih, server utama down, aplikasi mati total, perusahaan rugi ratusan juta per menit, masa leader masih sempat-sempatnya mikirin influence? Bukannya pas krisis gitu leader harus pakai otoritasnya dan ngasih perintah langsung? Oh, pertanyaan bagus. Jawabannya ya, iya, tentu aja. Di masa perang atau krisis akut, otoritas formal itu wajib buat kecepatan eksekusi. Nggak mungkin kan kita bikin forum diskusi pas rumah lagi kebakaran? Nah, iya, kelamaan. Tapi poin krusialnya gini. Seberapa nurut tim Anda sama perintah langsung Anda di masa krisis itu sangat bergantung sama seberapa banyak tabungan pengaruh yang udah Anda kumpulin di masa damai. Masuk akal. Kalau sehari-hari gayanya diktator, pas krisis malah pada panik dan saling nyalahin ya. Persis. Makanya ada 3 level evolusi efektivitas buat leader. Pertama, being right. Ini level teknis. Anda punya jawaban benar. Kedua, being effective. Anda nggak cuma benar, tapi bisa ngebujuk orang buat pakai ide Anda. Dan yang ketiga, being trusted. Di level tertinggi ini, orang ngikutin keputusan Anda biarpun mereka nggak paham 100% detail teknisnya. Mereka murni percaya sama track record Anda. Kepercayaan benar-benar jadi mata uang utama ya. Dan pas level being trusted ini udah kecapai, baru deh kita bisa lihat the multiplier effect. Efek multiplikator ini gila sih. Di materi kita disebutin, kalau ada leader hebat yang bisa bikin tim isi 10 orang jadi 20% lebih efektif aja. Itu hitungannya sama kayak rekrut 2 engineer tambahan secara gratis. Tanpa pusing mikirin budget gaji tambahan ya, fokusnya benar-benar geser dari my code jadi our system. Tapi paradoksnya, buat bisa sukses kayak gini, leader harus rela bikin dirinya nggak diperlukan lagi sama timnya. Betul. Kalau tim Anda selalu mandek nungguin Anda buat nge-solve tiap bug atau ngambil keputusan kecil, Anda sebenarnya gagal. Anda malah jadi bottleneck atau leher botol buat tim Anda sendiri. Ego kita benar-benar dihajar habis-habisan ya di sini. Nah, supaya leader nggak jadi bottleneck, mereka kan harus mulai mikir di level yang lebih makro. Di sinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Ada 4 lapisan pemikiran, code level, system level, organization level, sama market level. Gimana ceritanya keputusan yang bagus di satu level malah bisa jadi bencana di level lain? Kita pakai contoh klasik aja. Milih database antara MongoDB sama PostgreSQL. Di level pertama, code level, developer mungkin ngotot milih MongoDB. Kenapa? Skemanya fleksibel, nulis kodenya cepat. Buat developer hari itu pilihan paling asik. Oke, masuk akal. Tapi pas kita naik ke system level, arsitek software bakal mikir panjang kan? Arsitek ngelihat gimana database ini berinteraksi 2 tahun ke depan. Buat integritas data, transaksi keuangan yang kompleks, PostgreSQL yang relasinya ketat itu jauh lebih tahan banting dibanding MongoDB. Di level sistem, PostgreSQL yang menang. Berarti udah beda pilihan nih. Terus kalau naik lagi ke organization level. Di sini engineering manager nggak cuma mikirin teknologi, dia mikirin manusia dan biaya. Pertanyaannya berubah jadi, tim kita sekarang bisa nggak ngelola Postgre? Kalau nggak bisa, butuh berapa minggu buat training? Harus rekrut orang baru yang mahal nggak? Dan puncaknya di market level ya. CEO atau petinggi bisnis kan mana peduli sama nama database-nya? Sama sekali nggak peduli. Mereka cuma nanya, fitur ini bisa rilis bulan depan nggak buat ngalahin kompetitor? Atau sebaliknya, sistem ini harus super aman karena kalau data bocor, perusahaan bisa dituntut dan bangkrut. Leader tuh mikirnya dalam gelombang dampak jangka panjang kayak gini. Dan gilanya, leader harus ngambil keputusan lintas level ini di tengah ketidakpastian kan? Nggak ada data yang 100% lengkap. Betul. Bayangin ada 2 senior engineer Anda, sama-sama genius, lagi debat panas milih arsitektur microservices lawan monolith. Leader nggak boleh asal pilih argumen yang paling keren teknologinya. Terus harus gimana dong? Evaluasi pakai kerangka bisnis. Hitung biaya maintenance, ukur resikonya. Kalau perlu suruh mereka bikin prototype seminggu, habis itu kutuk palu. Pilih satu, jelaskan komprominya, dan minta seluruh tim buat ngelakuin disagree and commit. Disagree and commit. Nggak setuju secara pribadi, tapi komit penuh nyuksesin keputusan bersama. Ini tangguh banget sih. Terus gimana kalau tekanannya dari luar tim? Misalnya investor nyuruh rilis 5 fitur bulan ini, tapi tech lead kita teriak-teriak minta refactoring arsitektur, kalau nggak servernya bakal kolaps bulan depan. Nah, seni kepemimpinannya diuji di situ. Leader harus bisa ngukur biaya kerugian masa depan kalau refactoring ditunda. Biasanya solusinya negosiasi. Misalnya, kita rilis 3 fitur krusial, tapi 30% kapasitas tim dikunci khusus buat bayar tech debt. Cari titik tengahnya. Buat negosiasi kayak gitu, komunikasi udah bukan soft skill lagi ya. Udah jadi hard skill mutlak. Maksud saya kalau Anda datang ke CEO terus bilang, Pak, kita harus refactor soalnya tech debt di legacy code bikin latency naik 200 milidetik. Ya CEO-nya paling cuma nganga doang. Ya nggak ngerti mereka. Anda harus terjemahin itu ke bahasa universal eksekutif. Dampak bisnis. Ada 4 lensa utama nih. Revenue, cost, risk, sama speed. Ya, resiko sama kecepatan ya. Betul. Daripada ngomongin latency, mending ngomong gini, Pak. Kalau sistem ini nggak diperbaiki, latency tinggi ini bakal bikin 15% user batalin transaksi. Artinya kita potensi rugi sekian miliar bulan ini. CEO pasti langsung melek kalau denger kata miliar. Jelas. Langsung tanda tangan itu mah. Dan ini nyambung ke literasi finansial. Seberapa penting sih leader teknis ngerti laporan keuangan? Sangat krusial. Seorang technology leader itu pada dasarnya adalah capital allocator, pengalokasi modal. Setiap keputusan teknis itu keputusan finansial. Pas Anda milih sewa AWS ketimbang bangun server sendiri, Anda lagi ngubah struktur biaya dari belanja modal atau CAPEX jadi belanja operasional atau OPEX. Termasuk pas milih ngebangun tool internal ya? Nyuruh 3 engineer gaji mahal buat bikin tool yang sebenarnya bisa dibeli langganan $50 sebulan. Itu alokasi modal yang buruk. Leader harus mikirin ROI dan gross margin. Kalau buta soal laba rugi, Anda nggak bakal menang debat di meja eksekutif. Wow, itu benar-benar perspektif yang nampar sih. Oke, kalau di eksekutif kita ngomong bahasa bisnis. Gimana pas balik ke internal tim? Kalau engineer nulis kode buat mesin, leader tuh nulis kode buat manusia pakai apa? Pakai desain sistem sosial. Atau yang sering kita sebut budaya engineering. Salah satu kuncinya adalah psychological safety atau keamanan psikologis. Wah, ini istilah yang sering banget disalahartiin ini. Sering banget. Banyak yang ngira ini artinya bikin karyawan nyaman terus, nggak pernah dikritik. Padahal bukan. Keamanan psikologis itu menciptakan lingkungan di mana tim berani ambil risiko intelektual, kasih ide gila, atau ngaku salah tanpa takut dipermalukan. Ngaku salah, nah ini ngingetin saya sama konsep blameless postmortem. Kayak di dunia penerbangan kan, kalau pesawat jatuh, investigator datang bukan buat nyari pilot mana yang mau dipenjara. Mereka ngecek sistemnya, lampunya kurang terang kah, prosedurnya membingungkan kah, harusnya di engineering juga gitu dong. Analogi yang brilian banget, itu esensi blameless postmortem. Yang didebug itu prosesnya, bukan manusianya. Tapi ingat, ini harus seimbang sama accountability. Dukungan emosional tanpa tuntutan performa cuma bikin tim mediocre yang males-malesan. Tapi kalau tuntutan tinggi doang tanpa ruang aman, ya jadinya burnout dan stres ya. Tepat. Tugas leader itu merekayasa lingkungan supaya standar tinggi dan ruang aman itu bisa jalan bareng. Oke, teorinya udah dalam banget nih. Mari kita tertarik ke dunia nyata. Di sumber kita ada 3 studi kasus spesifik yang jadi cerminan realita karir. Kasus pertama, Budi. Budi ini jagoan sejati, 8 tahun pengalaman. Pas diangkat jadi manajer, 6 bulan kemudian gagal total dan balik jadi individual contributor atau IC biasa. Gimana ceritanya Budi bisa gitu? Budi ini contoh klasik orang yang identitasnya terlalu nempel sama kode yang sempurna. Dia kena micromanagement parah. Dia ngotot mereview setiap baris kode dari 10 orang timnya. Rilis fitur jadi lambat karena semua nungguin Budi. Timnya demotivasi, dianya stres kerja 16 jam sehari. Kasrian juga ya, tapi baliknya Budi jadi IC itu bukan kegagalan dia sebagai manusia kan? Bukan dong, itu koreksi peran aja. Kehebatan teknis emang nggak otomatis jadi kehebatan mimpin manusia. Sepakat, terus ada kasus kedua, Citra. Dia principal engineer, nggak punya bawahan langsung sama sekali. Tapi pas ada migrasi besar-besaran ke microservices, dia yang mimpin dan beres dalam 18 bulan tanpa downtime. Padahal dia bukan manajer loh. Nah, Citra ini bukti nyata dari kekuatan pengaruh informal tadi. Karena nggak punya otoritas maksa orang, dia mimpin pakai konsensus. Dia keliling ke tiap tim, fasilitasi diskusi, cari kompromi. Dia ngebangun jembatan, bukan tembok. Kepemimpinan berdampak itu seringkali cuma butuh kredibilitas dan empati, bukan gelar. Keren banget, Citra. Kasus ketiga nih yang paling dramatis menurut saya, Danu. Danu ini co-founder dan CTO startup. Dari 10 engineer melesat jadi 200 engineer. Tapi ujung-ujungnya dia dipecat sama dewan direksinya sendiri. Gara-garanya? Dia terlalu asyik coding. Danu gagal berevolusi ngikutin skala perusahaan. Pas engineer masih 10, CTO yang ikut ngoding sampai pagi itu pahlawan. Pas udah 200, perannya harus strategis. Bayangin pas rapat investor nanya roadmap 3 tahun ke depan, Danu malah jelasin detail cara dia nge-refactor microservice. Ya, investornya pasti bingung lah. Jelas, dia kehilangan kredibilitas strategis. Dia masih mandek di code level, padahal tuntutannya udah di market level. Pemecatan Danu itu konsekuensi dari gagalnya memperluas horizon pemikiran. Dari Budi, Citra, sama Danu ini, rasanya kita jadi sadar satu hal yang melegakan. Jadi manajer itu bukan satu-satunya puncak karir di dunia tech ya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pesan ini penting banget. Ada jalur IC tingkat lanjut kayak staff atau principal engineer yang dampaknya bisa sama besar atau lebih krusial dari manajer. Perusahaan wajib ngasih kompensasi yang setara buat 2 jalur ini ya. Apalagi sekarang kita masuk era AI kayak Copilot yang bisa nulis kode rutin. Nah itu, kalau coding udah diurus mesin, nilai leader itu geser murni ke pemikiran strategis, etika sistem biar nggak bias, dan kemampuan memanusiakan teknologi itu sendiri. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita tarik benang merahnya, transisi dari engineer ke leader itu pada hakikatnya adalah sebuah proses surrender, penyerahan diri. Anda harus rela nyerahin kendali mutlak yang Anda suka, nyerahin kepastian dari layar terminal Anda, dan ngelepasin ego sebagai orang terpintar di ruangan. Pengorbanan itu buat dapat satu hal yang lebih besar, kemampuan ngebangun ekosistem manusia yang brilian yang melampaui kapasitas Anda sendirian. Rangkuman yang pas banget. Dan buat Anda yang mendengarkan, saya mau ninggalin 4 pertanyaan buat direnungkan. Pertama, kenapa Anda sebenarnya pengen memimpin? Kalau cuma demi gengsi atau gaji, perjalanan ini bakal menyiksa banget. Kedua, apa yang rela Anda lepaskan dari identitas engineer Anda? Ketiga, siapa yang ingin Anda layani? Karena kepemimpinan sejati itu melayani, bukan numpuk kekuasaan. Dan yang keempat, apa yang bikin Anda gelisah dan nolak buat diam di zona nyaman? Pada akhirnya, mahakarya seorang leader itu bukan software yang rilis, tapi seberapa hebat Anda bikin orang-orang di sekitar Anda bertumbuh. Wah, pertanyaan yang butuh keberanian buat dijawab jujur tuh. Dan sebagai penutup sesi diskusi hari ini, saya ada satu pemikiran provokatif nih buat Anda. Coba jadiin bahan debat di meja kopi ya. Kalau kepemimpinan masa depan di era AI itu murni soal merancang sistem sosial dan melepaskan kendali teknis, apakah mungkin suatu hari nanti teknologi leader terhebat di dunia itu justru seseorang yang sama sekali nggak bisa nulis satu baris kode pun, melainkan cuma seorang filsuf perilaku manusia? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.